Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd. Kita di malam hari ini masih dalam lanjutan dari bab baru yang kita ambil dari Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuzza'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Sebelumnya telah kita lewati nukilan dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan, muallif kitab kita ini, dinukilkan oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah ta'ala dari kitabnya Syekh Abdul Rahman Al-Syekh dalam kitab dalam Quratul Uyun, yaitu ayat yang sebelumnya dari bab ini. Potongan ayat yang sebelumnya dari ayat yang dibawakan oleh beliau di sini telah dinukilkan secara tuntas dan menyeluruh oleh Syekh Muhammad Al-Fiqi dari kitab Quratul Uyun. Dan sekarang kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala fis-sahih. Menyantum bahwa sahih itu ada bawahnya. Tidak ada. Sahih. Bissahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Anna qala idha qadha Allah al-amra fis sama. Dalam syarahnya dikatakan, idza amara Allahu wa ta idza takallama Allahu bil kalam. Ya. Perhatikan itu. Akan kita lewati insyaallah. Tentang makna idza qada Allahu. Idza takallama Allahu. Qauluhu fi sahih sahih al-Bukhari. Jadi as-sahih yang disebutkan oleh beliau di sini maksudnya adalah sahih al-Bukhari. Sebagaimana yang berkali-kali telah kita lewati berulang-ulang. Lihat nomor 1 dan kaki. Rawahu bi tafsiri qaulihi illa mustarqas sam'a min suratil hijr وتفسير سورة السبأ وغير هذين الموضعين حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن إكرمة عن أبي هريرة وروى مسلمون وأبو داود نحو هذا. قولوا إذا قضى الله الأمر في السماء إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده كما صرح به في الحديث الآتي إذا قضى الله الأمر في السماء يعني apabila Allah berbicara dengan perintah. Al-amr ini adalah wahdul awamir. Bila Allah Ta'ala berbicara dengan perintah yang Allah wahyukan kepada Jibril dengan apa yang Allah inginkannya. Sebagaimana telah dipertegas dengan makna ini dalam hadis yang datang berikut ini. Wa kama rawas Sa'id bin Mansur wa Abu Dawud wa Ibnu Jarir an Ibn Mas'udin idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus samawati salsalatan kajri silsilati ala safwan. Dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Sa'id bin Mansur sahibu sunan. Dikenal dengan sunan Sa'id bin Mansur. Dan juga riwayatnya Abu Dawud dan Ibnu Jarir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Idza takallama Allahu bil wahyi, apabila Allah berbicara dengan wahyu. Sami ahlus samawat. Penduduk langit mendengarkan apa yang Allah wahyukan. Mendengarkan sol-solatan, yaitu suara gemerinting. Suara yang bersih, kejar di silsilah di al-safwan. Seperti kejar di silsilah di al-safwan, yakni seperti rantai yang diseret di atas batu yang halus. Kejar di silsilah, yakni mendapati sifalil mausuf. Seperti silsilah, yakni rantai besi diseret di atas batu yang halus, maka suaranya gemerincing. Demikianlah tasbih, penyerupaan tentang ketika Allah itu berbicara dengan wahyu, penduduk langit mendengarkan suara sol-sola, suara gemerincing seperti rantai yang diseret di atas batu yang halus. Penyerupaan saja, enggak harus sama persis. Karena kaf ini kaf li tasbih. Kaf untuk menyerupakan. Atau untuk penyerupaan. Wa rawai ibn Abi Hatim wa ibn Mardawai an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala lama awha al-jabbaru ila Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi sallam da'ar rasula minal malaikati liyab'asahu bilwahyi. Apa? Ibn Abi Hatim meriwayatkan dan juga Ibn Umar dawai dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata tatkala Allah Al-Jabbar, ini Allah Al-Jabbar satu di antara nama Allah. Al-Jabbar satu di antara nama-nama Allah Ta'ala Al-Husna. Ketika Allah mewahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyeru, memanggil Ar-Rasul. Ar-Rasul adalah satu dari para malaikat. Ini dikatakan Rasul. Liyab'asahu bilwahyu, supaya Allah mengutus dia, malaikat tadi. Ini utusannya. Ar-Rasul. Ya kan? Liya ba'asahu, ba'asa ya ba'asu arsala yursilu, ini sinonim, sama. untuk mengutusnya dengan wahyu. Maka para malaikat, fasami'atil malaikatu sawtal jabbar yatakallamu bil wahyi. Maka para malaikat mendengarkan suaranya Jabbar, suaranya Allah Ta'ala. Berarti kita ketahui bahwasanya wahyu adalah bisa didengar dengan suaranya. Ya kan? Sami'atil malaikatu sawt al-Jabbar. Mari katakan ada sini dalam taklik yang dulu pernah kita lewati dalam daras kita sekitar 28 tahun yang lalu. Wadhal hadis fihi dalilun annahu ta'ala takallama bisautin khilafan liman angkarahu. Hadis ini ada dalil di dalamnya bahwasanya Allah Ta'ala berbicara dengan suara. Beda dengan orang yang mengingkarinya. Falamma kusifa an qulubihim, maka tatkala tersingkap dari hati mereka, sa'alu amma qala Allahu, mereka bertanya tentang apa yang Allah katakan. Faqalu al-haq, maka mereka berkata, Allah berkata al-haq. Wa alimu anna Allah la yaqulu illa haqqan, maka mereka tahu bahwasanya Allah tidaklah berkata kecuali kebenaran. Ini ya, demikian tentang bagaimana sifat turunnya wahyu yang tertera dalam penjelasan hadis kita ini. Dan hadis yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam bab adalah di dalam kitabnya Syekh Bukhari di kitab Tauhid. Baik. Qauluhu darabatil malaikatu bi asnihatiha. Khud'anan liqaulihi ay liqaulillahi ta'ala. Ini menunjukkan tentang keagungan tauhid, keagungan wahyu, sehingga para malaikat tatkala mendengarkan suara wahyu turun, mereka tunduk terhadap firman Allah Ta'ala. Qala al-Hafidh khud'anan fi fathataini min al-khudu khud'anan wa fi riwayatin bi dhammi awwalihi wa sukuni tsanihi khud'anan. Dalam satu riwayat kha-nya di dhamma, dot-nya di sukun, khud'anan. Wa huwa masdarun bi makna khadi'in. Masdar dengan makna isim fa'il. Kadang masdar dengan makna isim maf'ul, tergantung siaknya. Perhatikan, masdar kadang dengan makna isim fa'il seperti dalam hadis kita ini. Dan kadang masdar dengan makna isim maf'ul seperti dalam nas-nas yang lain seperti man amila amalan laysa alaihi amrun fa huwa raddun, maknanya mardudun. Qalu ka'annahu silsilatan ala safan ay ka'anna sawta al masmu. Nah, demikian. Seakan-akan suara yang didengar silsilatun ala safan wa wal hadzar amlas. Turunnya wahyu adalah seakan-akan suara yang didengar adalah suara gemerincing rantai yang diseret ditarik di atas Safwan, yaitu batu yang halus amlas. Qauluhu yanfudhum dalika. Wa fatahil tahtaniyah. Ya-nya ini bukan di dhamma. Bukan anfadha yunfidh, tapi nafadha yanfudhu. Mari dikatakan bi fatahil tahtaniyah, ya itu tadi di fathah yanfudhu. Bukan yunfidhu. Wasukunin nun, nunnya disukun. Wadhamil fa yanfud. Wadhal mu'jamah. Dal dengan titik. Bacaannya yanfuduhum. Zalika ayal qawlu. Wadhamir fi yanfuduhum lil malaikah. Ay yanfudu dhalikal qawlu malaikata. Ay yakhlusu dhalikal qawlu wa yamdi fihim. Hatta yafja'u minhu. Ini para malaikat tatkala mendengarkan wahyu turun, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya dikarenakan mereka tunduk terhadap firman Allah Ta'ala, seakan-akan firman Allah yang turun tadi suaranya adalah seperti rantai yang diseret di atas besi apa batu yang halus. Firman Allah tadi, kan? Yakhlusu dalikal qawlu. Ay manrabas. Dan terus berlanjut sampai kepada para malaikat. Sehingga mereka yafza'u minhu. Mereka tercengang dan takut. Itu namanya fazak. Ya kan? Sehingga mereka takut. Gemetar. Wa inda ibn Mardawai min hadis ibn Abbas radhiyallahu anhu ma fala yanzulu ala ahli samai illa su'iku. Dalam riwayatnya Ibnu Mardawai dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka tidaklah turun ke penghuni langit melainkan mereka pingsan ketika wahyu itu turun. Ini menunjukkan bahwasanya betapa agungnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga para malaikat yang begitu kokoh sampai pingsan. Wa inda Abi Dawud wa ghairihi marfu'an, dan juga pada riwayatnya Abu Dawud dan yang lainnya hadis yang marfu yang terangkat sampai Rasul. Idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus sama'id dunya salsalatan ka jari silsilati ala safa fayas'akun fala yazaluna kadzalika hatta ya'tiyahum Jibrilu al haditsah. Ya, Allah berbicara dengan wahyu, penduduk langit yang paling terdekat, ahlus sama'id dunia, langit yang paling terdekat yang kita lihat, mendengarkan sol-solatan, suara gemerincing, suara yang suara deringan yang terang seperti rantai yang diseret, rantai besi seret ditarik di atas batu yang halus, lalu mereka pingsan. Maka senyansa mereka dalam keadaan pingsan sampai datanglah kepada mereka Jibril alaihissalam. Al-hadis tadi sini datang dari riwayat Abdullah bin Abbas tadi dalam sebagian para a'immah, dan ternyata Abu Dawud dan yang lainnya. Ini seluruhnya menunjukkan bahwasan tentang keagungan wahyu. Qauluhu hatta ila fuzi'an qulubihim taqaddama ma'nahu. Terlalu tentang makna hatta ila fuzi'an qulubihim, yakni hilang faz, hilang ketakutan dari hati mereka. Hatta idza fuzi'a min qulubi ini, sehingga sampai apabila hilang ketakutan dari hati mereka, mereka baru berkata qalu. Qauluhu qalu madza qala rabbukum. Mereka bilang, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qaulul haqqah. Ay qaulu qaulallahul haqqah. Ini sebagian malaikat yang lain berkata, Allah berkata kebenaran. Alimu anallah la yakulu illa al-haqqah. Mereka tahu bahwasanya Allah tidaklah berkata kecuali kebenaran. Kecuali yang benar. Tapi akan dicampur aduk oleh para dukun dan tukang ramal yang disampaikan kepada wali-wali mereka di bumi ini. Maka dikatakan qawlu fa yasma'u wa mustariqus sam'i. Fa yasma'u wa mustariqus sam'i ayasmul kalimat allati qadaha Allahu. Maka yang maka didengarlah oleh si pencuri pendengaran, si pencuri wahyu. Pencuri kalimat. Mendengarkan kalimat yang Allah wahyukan, Allah wahyukan dengan wahyu tersebut. Siapa mustariqus sama? Wahumus sayatin. Para sayatin, para syaitan mendengarkan kalimat tersebut. Wahum sayatin yarkabu ba'duhum ba'dah. Sayatin di antara mereka syaitan-syaitan satu sama lain saling tolong-menolong. Di bawah dan terus ke atas. Yarkabu ba'dum ba'dah. Saling bantu-membantu. Dari satu dan kedua ketika sampai ke atas. Ya kan? Seperti ibaratnya orang yang manjat sesuatu dengan dibantu dengan yang lain. Orang pertama dibantu yang orang kedua, kedua dengan ketiga sampai selanjutnya. Semacam tangga. Sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha hadis yang marfu. Terangkan sampai Rasul. Innal malaikata tanzilu fil anan wa sahab. Bahwa para malaikat turun di anan, ya ini apa? Awan. Fatadzkurul amra qudiya fis sama', maka para malaikat menyebutkan al-amr perintah yang diputuskan di langit. Fatastariqus sayatinus sam'a, maka para syaitan mencuri pendengaran. Mencuri suara yang didengar. Fatuhihi ilal kuhan, lalu para syaitan tadi mewahyukannya kepada para dukun. Ini ya ikhwah, perhatikan sifat bantu-membantu antara setan dengan dukun yang tertera dalam hadis ini. Adapun sifatnya seseorang yang katanya boleh meminta bantuan dengan jin, ini yang perlu kita tanyakan, ketika boleh bagaimana caranya minta bantuan tadi. Yang dikatakan oleh ahli ilmu bahwasanya boleh dengan perkara yang mubah. Caranya kayak apa? Betul. Apakah langsung memanggil gitu aja jin siapa yang diinginkan? Tolonglah aku untuk nangkap ayam. Tolonglah aku untuk ngangkat besi. Tolonglah aku untuk mencairkan dana dari Eropa. Terus misalnya. Apakah seperti itu? Ini yang perlu kita tahu. Sekedar nukilan bahwasanya boleh seorang itu minta bantuan dengan jin dengan dalam perkara yang mubah. Bagaimana caranya? Apa kebutuhan membeli ayam putih? Ya kan? Dan misalnya atau butuh puasa 3 hari atau butuh diem enggak ngomong sampai sekian bulan. Ini yang perlu ditanyakan caranya kayak apa? Atau harus nyusun segogolong? Tahu segogolong? Pautari? Apa segogolong? Segogolong sifat TPI? Segogolong nanti? Piye bentuknya? Ayo. Nah, misalnya itu. Untuk apa? Untuk sesat jin. Biar enggak diamuk oleh jin dan setan dan danyang dan kuntilanak dan selanjutnya. Semuanya khurafat. Yang jelas ini dan tanda bagaimana sifatnya para syayatin saling bantu-membantu dengan para walinya, yaitu para dukun. ya kan? Fatwihi ilal kuhan. Qalu mustariqus sam'i hakada wa safa Sufyan bi kafihi. Dan si pencuri kalimat tadi yang dibawa Jibril yang didengarkan oleh para malaikat sehingga ketika mereka mendengar langsung pingsan. Demikian disifatkan oleh Sufyan bi kafi dengan telapak tangannya. Kaf itu telapak tangan. Ay wasafahu rukuba ba'dhim fawqa ba'din. Sufyan rahimahullah taala mensifatkan bagaimana mereka saling bantu membantu rukub. Satunya naik kepada yang satunya, bantu lagi bisa naik ke atas. Yang satu diangkat ke atas. Nanti ada yang ketiga, keempat terus naik ke atas. Ini bagaimana atau memiliki beberapa tempat duduk ke atas di sama. Wa Sufyan wa Ibnu Uyainah Abu Muhammadin Al-Hilali Al-Kufi summa Al-Makki. Sikatun hafid faqihun imamun hujjatun mata sanata samanin wa tis'ina wa mi'atin walau ihda wa tis'una sana. Mereka berumur, beliau berumur 91 tahun. Sufyan bin Uyainah. Qalu faharrafa Sufyan rahimahullah ta'ala bagaimana mensifatkan syaitin setan-setan tadi dalam bantu-membantu sampai naik ke atas. Satunya diangkat ke atas, lalu ditambah lagi dari bawah sampai terus ke atas. Faharrafaha, damirha ini kembali kepada kaf. Kembali kepada telapak tangan. Yani Sufyan bin Uyainah mensifatkan para syaitan tadi itu bagaimana saling bantu-membantu. Sufyan menyerupakan caranya yaitu telapak tangannya diiringkan, harrafah, begini. Nah, diiringkan, bukan gini, tapi diginikan. Nah ini, ya kan? Fahrom bihain muhammalatin waroin musadjadatin wafain kaulu wabadjada aifar rokobain aswabina. Begini. Jadi gini, telapak tangan diiringkan lalu jarinya dari jarinya apa di? Sebar, dipisahkan, direnggangkan, maka naik ke atas terus, terus sampai ke langit. Yang pertama. Itu makna faharrafaha bihain muhmalatin waro'in musaddadatin wafa'in. Harrafaha. Qalu fayasma'ul kalimata fayulkiha ila man tahtahu. Lalu setan tadi itu mendengarkan kalimat lalu dilemparkan kepada yang di bawahnya. Ayasma'ul fauqaniyu al-kalimata fayulqiha ila akhara tahtahu. Ila akharin tahtahu. Yang atas mendengarkan kalimat lalu di bawah dilemparkan ke bawah. Yang lain ke bawah di bawahnya. Tsumma yulqiya ila man tahtahu, kemudian terus ke bawah. Hatta yulkiya ala lisanis sahir awil kain, sampai sehingga dilemparkan ke lisannya tukang sihir atau dukun. Ini sifat yang diceritakan tentang bagaimana para dukun bertawun, bertolong-menolong dengan syayatin. Ya kan? Nah, perlu perhatikan ini baik-baik. Bagaimana kita tahu tentang sifat dukun dalam bantu membantu dengan para setan. Qul rubbama adraka ushabu, tapi ada kalanya kalimat tadi yang dilemparkan kepada dukun tadi atau sebelumnya sudah dihadang oleh Shihab. Shihab adalah apa? Hah? Dilempar pakai Shihab. Api. Bara. Qabla ayul kiyaha. Berupa bintang yang sering kita lihat itu. Sebelum dilemparkan ke bawah sudah dihadang oleh Shihab. Ini wa wan najmul ladzi yurma bihi. bintang yang dibikin untuk melemparnya. Sering kita lihat biasanya di musim-musim kemarau. Arubba ma adraka shihabu al-mustariqa. Ada kalanya shihab tadi yaitu apa? Bintang tadi menghadang al-mustariq yang mencuri. Wa dayatul al-anna ramya bisuhub. Sementara kata shihab qabla al-mab'as, ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya ada lemparan dengan bintang-bintang itu ada juga sebelum mab'as. Apa nama mab'as, Haidar? Qabla al-mab'as. Itu siapa? Apa mana al-mab'as? Siapa? Dulu. Syafi'i. Sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum zaman diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam astanta. Perhatikan. Itu istilah qabla al-mab'as. Sebelum zaman diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada lemparan untuk wahyu. Apa untuk pencuri wahyu. Lima rawa Ahmad wa ghairuhu, dikarenakan ada sana riwayatnya Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa siyaku lahu. Siyaku lahu. Siyak kontek hadis ini punyanya Imam Ahmad bil musnad min tariqi Ma'mar, dari riwayatnya Ma'mar. Jalan periyatannya Ma'mar. Amba'ana Zuhriyu an Ali ibn al-Husain an ibn Abbas ta'ala anhuma anna qala. Kana Rasulullah SAW jalisan fi nafarin min ashabihi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dulu Rasulullah SAW pernah duduk-duduk di sekelompok nafar, yakni sekelompok orang dari para sahabatnya. Demikian beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menghindar dari para sahabat, bahkan duduk bersama mereka. Kalau Abdul Razak ini Sunani. Ini benar Ansor, dari para sahabat yang dari kalangan Ansor. Qala farumiya bin najmin adhimin fastanara. Pada waktu itu tiba-tiba ada lemparan dengan bintang yang besar. Fastanar dan bersinar. Dan bersinar. Ya ini fa'adha'a fastanara adha'a yudhi'u idha'atan fastanara istaniru. Qala berkata Rasulullah SAW, ma kuntum takuluna idha kana mitla hadha fil jahiliyah. Ini syaitnya, fil jahiliyah. Masa, mananya lemparan ini sudah zaman sebelum diutusnya Nabi SAW. Dulu apa yang kalian katakan apabila seperti ini di zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah adalah zaman yang sebelum diutus Nabi SAW. Itu jahiliyah yang mutlak. Adapun jahiliyah sekarang adalah jahiliyah yang sebagiannya seperti pasar jahiliyah, sekolah jahiliyah, ya kan? Cara mencari ekonomi dengan cara jahiliyah. Ini adalah masih ramai di zaman kita jahiliyah sekarang kita ini, tapi dalam sifat-sifat tertentu. Perkantoran-perkantoran jahiliyah banyak disebutkan di semua dalam kitab-kitab beliau tentang jahiliyah zaman sekarang ini, ya kan? Hukum jahiliyah. Qala berkata, ini rawi, kuna naqulu la'allahu yuladu azimun aw yamutu. Jadi zaman jahiliyah dulu ketika ada bintang yang besar jatuh, mereka mengatakan, kami dulu mengatakan, mudah-mudahan ada seorang yang besar, keturunan orang besar yang dilahirkan. Orang yang akan menjadi pembesar dilahirkan atau mati. Qultu li Zuhri, berkata kepada Zuhri, akana yurma biha fil jahiliyah. Apakah dulu ada lemparan dengan bintang tadi zaman jahiliyah? Qala na'am, berkata Zuhri, na'am. Walakin ghaludat hina fisa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi semakin besar bintang itu ketika beliau Nabi diutus. Qala fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wa la li hayatihi. Maka sesungguhnya tidaklah dilemparkan dengan bintang tadi walaupun besar, bukan karena matinya seseorang atau bukan karena hidupnya seseorang. Walakinna Rabbuna tabaraka ismuhu idza qada amran sabbaha hamalatul ars. Dan tapi yang benar Rabb kami yang maha suci, maha tinggi namanya, apabila memberikan perintah dengan suatu perintah, para pemikul ars bertasbih. Itu para malaikat. Hamala ini jamak dari kata hamil. Para pemikul ars, penyangga ars bertasbih. Summa sabbaha as-sama'i alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum, kemudian penduduk langit, para malaikat bertasbih. Kemudian penduduk langit yang selanjutnya pun bertasbih. Hatta yablughat tasbihu hadza as-sama'at dunya, as-sama'at dunya, sampai tasbih tadi turun terus sampai ke langit yang paling terdekat, langit yang kita lihat ini sama dunia. Semua yastakhbiru ahlus sama, kemudian ahlus sama illadzina yaluna hamalatul ars. Yastakhbir minta khabar. Yastakhbir itu minta pemberitaan, minta tahu. Siapa ini ahlus sama illadzina yaluna hamalatul ars? Jadi penghuni langit yang di bawah, para pemikul ars minta khabar. Fayaqulu alladziina yaluna hamalatul ars li hamalatul ars, maka yang menyanggah ini, rombongan yang menyanggah tadi berkata kepada yang di bawahnya, "Maa qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh yang di bawah bilang kepada yang di atas, tanya, "Apa yang dikatakan Rabb kalian?" Fayukhbirunahum, lalu yang paling atas memberita tahu kepada yang di bawahnya. Wa yukhbiru ahla ahlu kulli sama'in hatta yantahiyal khabaru ila hadis sama'. Masing-masing penghuni langit dari para malaikat memberitahu turun ke bawah sampai khabar terakhir di langit ini yang paling terdekat yang kita lihat. Wa takhtiful jinnu sama'a fayurmauna. Lalu di sana jin menyambar apa yang telah didengar, lalu mereka dilempar. Bayur mauna, pakai sigo mabni majhul ilmu dorek. Bayur mauna. Fama ja'u bi ala wadzihi fahuwa haqqun. Apa yang mereka datang dengan segi yang sesuai dari atas, itu yang benar. Tidak perlu, belum ada perubahan. Walakinnahum yakrifun. Ini yakdibun. Yugayirun. Jadi yang benar itu memang benar, tapi sayangnya mereka merubah, yakrifun merubah, yugayirun, dan juga mendustakan. Mendusta. Yakrifuna ayugayirun wayarzidun. Merubah dan menambahi. Qala Abdullah. Qala. Apa ini? Abi qala Abdul Razzaq wa yakhtiful jinnu wa yurmauna wa firiyatin lahu lakinnahum yaziduna fi wa yakrifuna wa yankusun. Yakni mereka para pencuri jin dan syaitan tadi adalah menambahi dan mengurangi, merubah dan mengurangi, ya menambahi, ya merubah, ya mengurangi. Ini sifat para syaitan dari kalangan jin yang memiliki bantu-membantu, tolong-menolong dengan para kahin, para dukun, dan para tukang sihir, dan para tukang ramal. Nah, bagaimana seorang percaya dengan dukun, seorang percaya dengan tukang ramal, dan semisalnya, padahal telah dicap dengan penegasan mereka adalah menambahi dan merubah dan mengurangi. Dan berbohong. Mahfum. Inilah nas yang sangat jelas gamblang, mereka adalah para pembohong, para dukun dan tukang sihir dan tukang ramal. Maka itu, kalau orang sudah berkaitan dengan mereka juga harus menjadi para pembohong juga. siapa saja yang akan berhubungan dengan para dukun juga akan menjadi pembohong, obral bohong kemana saja yang dia inginkan. Dengan siapapun seperti itu. Dan ini sudah enggak bisa dibantah lagi karena demikianlah sifat yang terkait dengan para dukun yang punya hubungan dengan setan-setan dari kalangan jin. Ya kan? Dan lalu tauhid seharusnya adalah tidak butuh dengan hal-hal tersebut. Kalau masih menghargai tauhidnya, kalau banyak dibumahami ataka debatin ay al kahin awis lahir. Kebenaran tadi yang kadang benar dari segi yang diambil dari atas, lalu si dukun atau tukang sihir berdusta dicampur dengan kebenaran tadi 100 kedustaan. Nah, wa kadzba bi fathil kafi was sukunil zal al mu'jamah. Kafnya di fathah, dalnya di sukun. Itu bacaannya. Itu namanya dapat. Bagaimana ya khawah? Qauluhu fayuqalu alaysa qad qallana yawma kada wa kada. Fayuqalu alaysa qad qallana yawma kada wa kada. Ini qaulul musyrik. Seorang musyrik yang dia pergi kepada tukang sihir dan dukun. Bukankah si dukun pernah bilang kepada kita hari ini dan hari ini dan hari ini demikian dan demikian. Ya ini Bayu qala laisa qad qala lana. Ya ini perkataannya si musyrik yang pergi ke dukun. Pergi ke tukang sihir. Dia bilang, bukankah pernah berkata kepada kami, ya kan? Tukang sihir sama tukang ramal tadi. Hari begini dan begini dan begini dan begini cerita. Hakata binuskhati binuskhatin bi khatil musannif, seperti inilah dalam satu nuskhah manuskrip dengan tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa kalladhi fi Sahih Bukhari sawa, seperti yang ada dalam Sahih Bukhari enggak ada beda, sama. Perhatikan di sini. Ini ya ikhwah berakit, perhatikan tentang keberadaan para syayatin berhubungan dengan atau dukun dengan para syayatin. Ini saja cukup. Harus kita menghindar dari orang-orang yang punya kaitan dengan dukun. Dan itulah buruknya para tukang sihir. Bagaimana komentarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan masalah ini? Qala al-musannifu, ini Syekh mu'allif, fihi wa fi qabulul nufus lil batil. Dalam hadis ini ada faedah, yaitu bahwasanya jiwa itu sangat gampang menerima kebatilan. Kaifa ta'allaquna bi wahidatin wa la ya'tabiruna bi ma'ati kadzbatin. Bagaimana mereka itu ya ta'allaqun, berpegang dengan satu kebenaran tapi enggak mengambil pengertian, enggak mengambil pelajaran dengan 100 kebohongan. Nah, satu kayaknya benar, tapi yang 100 bohong ini kenapa kok tidak dijadikan untuk pengertian, untuk diambil pelajaran? Ini buktinya bahwasanya jiwa itu sangat gampang menerima perkara yang batil, maka itu jangan gampang mendengarkan suara-suaranya alul batil. Baik dalam ceramah-ceramahnya ataupun yang lainnya. Wa fi anna an-nasi'a idza kana fi shay'in min al-haqqi fala yatul 'ala annahu haqqun kulluhu. Ini juga kaidah. Dalam hadis ini juga ada faedah bahwasanya sesuatu apabila dalamnya ada sesuatu dari kebenaran, maka di dalam menunjukkan bahwasanya seluruhnya itu benar. Ya kan? Dalam talik yang dibawakan oleh beliau Ustaz Dinak waktu itu, mislu qawli ibn Taimiyah yuhmadu ar-rajulu bi muwafaqatil sunnah. juga kadang dipuji seorang itu dengan mencela sunnah. Dan itulah apabila dia banyak menyelisih kebenaran atau sunnah. Ya kan? Fakasiran ma yulabbisu al-dalal ahlu dalal al-haqqah. Maka seringnya ahlu dalal membuat talbis mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Liyakuna akbalah. Akbal ini isim tafdil. Kenapa ahlu dalal pandai-pandainya mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan supaya campuran tadi itu akbala li batilihim, supaya lebih bisa diterima kebatilan mereka. Akbal isim tafdil. Qabul akbal. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan dan kalian tutupi kebenaran sedangkan kalian di atas pengetahuan. Fi hadhihi al-hadis wa ma ba'da wa ma fi ma'naha isbatu uluwillahi ta'ala ala khalqi ala ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi. Dalam hadis-hadis ini dan apa yang setelahnya dan apa yang semakna dengan hadis ini, ada penetapan ketinggian Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Ketinggian yang layak dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza sa'a bi kalamin yasma'uhu al malaikatu. Juga ada faedah bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa berbicara apabila Allah menghendaki dengan kalam yang didengar oleh para malaikat. Yusma'u bisautin, yatakallamu bisautin yusma', Allah berbicara dengan suara yang didengar. Wa taqulu ahli sunnah qatibatan salafan wa khalaf, ini perkataannya ahli sunnah seluruhnya, qatibah seluruhnya, baik salaf atau khalaf, dulu atau sekarang. Khilafan lil asa'ira wal jahmiyah, beda dengan mazhabnya asa'ira dan jahmiyah. Al asa'ira adalah pengikut pemahamannya Abu Hasan al-As'ari. Ini yang banyak di negeri kita di Indonesia ini. Jahmiyah adalah pengikutnya Jahm bin Shaffan. Khilafan lil asa'ira wal jahmiyah wa nufatil mu'tazilah. Nufat sama ada kata nafi. Para mu'tazilah yang mengingkari sifat. Itu namanya nufat. Nafi. Ya, ini mereka yang mengingkari sifat, yang mengingkari takdir. Fa'iyyaka an taltafita ila ma zakhrafa ahlul ta'til. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fa'iyyaka tahdir. Maka waspadalah engkau, hati-hatilah engkau akan condong. Taltafit. Akan menghiraukan kepada apa yang dihiasinya oleh ahlul ta'til. Ahlul ta'til adalah kelompok yang mentakwil sifat. Baik takwil secara menyeluruh pun sebagiannya dengan dikatakan ahlul ta'til. Karena takwil ta'til tadi maka akibatnya adalah ta'til. Takwil akibatnya adalah ta'til. Takwil ini berakibat ta'til, pengkosongan, peniadaan. Allah berkata bahwasanya Allah punya tangan. Mereka bilang bukan tangan tapi kekuasaan atau kudroh. Dengan diganti dengan kudroh maka jadinya taktil, yaitu Allah tidak punya tangan. Allah memiliki sifat istiwa di atas arsnya. Mereka bilang bukan istiwa tapi istila, menguasai. Bukan istawa. Maka ketika diganti dengan menguasai, maka enggak punya lagi sifat istiwa. Maka dikatakan taktil. Taktil itu artinya pengosongan, peniadaan. Maka itu asyair termasuk di kalangan mu'attilah. Asyair termasuk di kalangan mu'attilah. Demikian juga maturidiyah. Dari kalangan mu'attilah. Sesuai dengan taktil yang mereka punya. kadang menyeluruh, kadang sebagiannya. Demikian juga Mu'tazilah, termasuk Mu'attilah. Dan pembesarnya adalah Jahmiyah. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini yang perhatikan, ini sebagian fawaid yang sangat istimewa dalam kitab Tauhid ini, terkait dengan bagaimana sifatnya alul batil tolong menolong dengan alul batil yang lain, maka ujungnya adalah saling memberikan kedustaan. Di mana kita jumpai alul batil pasti akan mencampur aduk perkara yang benar dengan dusta, kebohongan. Sebagaimana sifatnya para syaitin dengan para kuhan, para dukun, ar-rab, tukang ramal, para tukang sihir, sahara, dan yang lainnya. Bagaimana ya ikhwah? Dan inilah yang perlu diwaspadai tentang keberadaan para dukun yang menyebar di negeri kita ini, karena enggak ada sanksi hukum. Jadi seorang dukun enggak ada sanksi hukum. Seorang yang jadi dukun ini enggak ada sanksi hukum di negeri kita ini, maka leluasa lenggang kangkung memperjuangkan kesirikan kebrutalannya di mana dia ingin dan kapan saja. Karena enggak ada undang-undangnya. Ya kan? Maka banyak manusia jadi korban para dukun, terkhusus para wanita yang mereka memiliki jiwa yang lemah, dikit-dikit pergi ke dukun. Tapi ya, insyaallah kita cukup sampai di dulu dan kita sambung lagi pada waktu yang datang. Alhamdulillah, tafadhalu.